Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini kita diberikan kemudahan tanggal 3 Safar 1444 Hijriah atau tanggal 29 Agustus 2022. Kita akan melanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-173, bait 66, halaman 233 tentang nakirah dan ma'rifah yang berkaitan dengan domir. Masih. Nah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keberkahan, kefahaman dari apa yang kita bahas ini. Nah, dan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla juga untuk memperbaiki niat kita. Semakin niat kita itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, semakin kita tidak butuh kepada omongan atau penilaian orang. Karena yang kita inginkan adalah semata-mata ridhonya Allah Azza wa Jalla. Nah, semoga Allah mudahkan. Nah, kita mengawali dengan matanya nanti untuk malam Kamis. InsyaAllah. Kita lanjutkan dulu. Syair bait yang 66. Waqaddimil akhassa fittisari waqaddiman ma syi'ta finfisari. Ini setelah kemarin kita membahas tentang bahwasannya Ibnu Malik itu menginginkan untuk ya memilih ittisal. Seperti apa? Seperti khiltanihi. Khiltanihi. Nah, sedangkan Sibawaih memilih untuk infisal, berpisah. Nah, sekarang waqaddimil akhassa, dikedepankan akhassa yang lebih khusus ittisali, dalam hal ittisal, dalam hal nyambung, dalam hal ittisal sambung. Waqaddiman ma syi'ta, dan diprioritaskan sesuai kehendakmu ma syi'ta finfisali, dalam hal infisal, dalam hal di situ infisal, pisah. Ya. Kalau yang nyambung itu contohnya khiltanihi. Ya. Kalau yang infisal khiltani iyahu. Paham maksudnya di sini. Nah. Syarah penjelasan di sini arafna ad-dhamira muttasila wad-dhamira al-munfasila. Kita sudah mengetahui tentang kata ganti yang bersambung dan kata ganti yang berpisah. Misalnya apa? Kata sambung yang menyambung, kata ganti yang menyambung, misalnya dorob tuka. Ya, dorob tuka. Dorob tuka. Dorob tuka. Di sini dorob tuka. Aku telah memukulmu. Ka di sini adalah apa mas? Domir muttasil. Ya. Kalau Darabtu iyyaka. Ya, darabtu iyyaka. Ya, darabtu iyyaka. Ya. Ya, darabtu iyyaka. Iyyaka. Ya. Darabtu iyyaka. Ini menunjukkan apa? Terpisah. Ayo, Pak. Nah. Seperti sebelumnya dibahas di penjelasan mu'alif di sini, dari penjelasan sebelumnya nah. Langsung saja biar enggak lama. Yang jelas semoga antum faham. Nah, Allah memberikan kefahaman kepada kita semua. Fa idza istama'a dhamirani mansubani fa ayyuma yuqaddamu. Nah, sekarang tentang masalah apabila berkumpul istama'a. Ya, fa idza istama'a, apabila telah berkumpul dhamirani. Dhamirani, dua kata ganti. Dua kata ganti. Mansubani, yang dinasobkan, dua-duanya dinasobkan. Ya, tadi itu, ya, dhamirnya dinasobkan. Fa ayyuma yuqaddam? Mana mana yang lebih didahulukan? Mana yang didahulukan maksudnya apakah ini ittisal atau munfasil? Ya. Infisal atau ittisal? Yaqulul mu'allif, telah berkata mu'allif di sini, fi hal ittisali qaddimil akhassa. Dalam hal ittisal, dalam hal bersambung, maka harus didahulukan akhassa, yang lebih khusus lagi. Wa fi halil infisal, dalam kondisi infisal, kondisi yang terpisah, qaddimi ma syi'ta. Qaddim ma syi'ta. Maka kedepankanlah ma syi'ta, apa yang kau inginkan. Akhassa au ghairul akhassi, yang khusus atau yang selain khusus. Wa hina idin nahtaju ila ma'rifatil akhassi min ghairil akhassi. Ya, oleh karena itu sekarang itu nahtaju ila ma'rifati. Kita membutuhkan apa, Mas? Membutuhkan untuk tahu mana yang khusus dan mana yang bukan khusus. Paham maksudnya? Fa akhassu dhamairi dhamirul mutakallim, dan kekhususan dhamair, kata ganti kata ganti, ini adalah dhamirul mutakallim. Dhamir mutakallim itu orangnya dhamir kata ganti pertama yang berbicara, mutakallim. Wala syakka li'anna la yahtamilu ghairahu, tidak diragukan, ini tidak ada kemungkinan yang lainnya. Kenapa? Antum yang bicara, ana yang berbicara, atau siapa yang berbicara? Ana dan nahnu. Aku dan kami. Itu saja yang berbicara. Nah. Maka disebutkan, fa ana masalan la yahtamilu ghairi. Kalau aku yang berbicara, maka tentu tidak ada kemungkinan lain selainku. Betul atau tidak? Kayak Pak Hadi yang berbicara, bisa jadi Pak Hadi yang lain. Pak Hadi telah berbicara, loh, Pak Hadi yang mana nih? Paham? Tapi kalau aku yang berbicara, ya, atau kami yang berbicara, nggak mungkin akan ada kemungkinan yang lainnya. Maka itu sudah khusus, tidak bisa difahami dengan kemungkinan lainnya. Nah, la yahtamil ghairi. Sekarang wal ya, misalnya apa? Akramani, dia telah memuliakanku. Ya di sini la tahtamilu ghairi, ini tidak ada kemungkinan selainku. Karena apa? Dia telah menghormati, ya, akrama. Akrama yukrimu, menghormati ku. Fa'akhassu dhamair dhamir mutakallim. Dam. Kekhususan kata ganti di sini yang paling khusus adalah dhamir mutakallim. Ya. Paham? Dhamir mutakallim kata ganti pertama. Yang berbicara. Nah. Wa min ba'dahu, dan setelahnya dhamirul mukhatabi. Mukhatab itu yang diajak bicara, kata ganti kedua. Ya. Ini kaki satu. Ini kaki dua. Dhamirul mukhatabi, kata ganti kedua. Li'anna al-mukhataba qad yakunu wahidan wa qad yakunu mutaaddidan. Karena mukhataba yang diajak bicara itu bisa satu, bisa wa qad yakunu mutaaddidan, bisa banyak. Ya. Bukan hanya satu tapi bisa banyak juga. Berbilang maksudnya, mutaaddidan berbilang. Karena kayak misalnya apa? Ar-rajulu mutaaddid, itu telah melakukan pembilangan istri. Berpoli, Mas. Itu kemarin kita pelajari hari Ahad, mutaaddid namanya, Mas. Bukan muaddid ya, mutaaddid. Nah. Bahwa ausa'u min dhamiril mutakallim, dan ini jauh lebih luas daripada dhamir yang berbicara. Kata ganti pertama. Wa yalihi dhamirul ghaib, dan selanjutnya setelah itu adalah dhamirul ghaib, kata ganti ketiga yang dibicarakan. Ghaib karena tidak ada di hadapannya. Makanya ghaib buat Pak Nawo apa? Istrinya Pak Nawo. Itu sekarang ghaibah. Karena enggak ada di sini. Istri ana ghaibah, enggak ada di sini. Di rumah maksudnya. Nah, fahadihi salatul rutab. Ini adalah tiga tingkatan ini. Yang pertama mutakallim, summal mukhatab, summal ghaib. Satu, dua, tiga. Urut ini, Mas. Wal ghaibu a'ammuha, dan ghaib itu jauh lebih umum lagi cakupannya. Paham, Mas? Ini berbicara tentang khusus dan tidak khusus ya. Jadi khusus dan tidak khusus dimulai dari apa tertibnya? Dari mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Nah. Itu mutakallim itu ana dan nahnu. Mukhatab itu yang diajak bicara. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Itu mukhatab. Sedangkan yang ghaib, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu, Mas. Ingat-ingat. Nah. Fa'idha istama'at dhamiru min jinsin wahidin. Kalau berkumpul kata ganti dari jenis yang satu. Ya'ni misalnya. Fi rotbatin wahidatin. Di tingkatan yang sama. Yang satu tingkatannya. Fa'innahu sayatina kalamun mu'allif anha. Maka akan ada perkataan muallif, penulis di sini tentangnya. Walakin namun idza kanat mukhtalifatal mukhtalifatar rutabi, kalau ya berbeda susunannya, fa innahu yajibu an nuqaddimal akhassa, maka wajib bagi kita untuk mengedepankan yang lebih khusus. Liqalihi sebagaimana perkataannya wa qaddimil akhassa fittisadi, maka lebih prioritaskan yang khusus di dalam kondisi ittisal, di dalam kondisi ittisal bersambung. Nah, misalu dalika, nah sekarang contoh yang demikian adalah suatu bentuk kebaikan buat kita. Kalau ingin memahami satu paragraf itu, antum gambarkan skema. Nanti kita gambarkan. Misalu dalika, contoh yang demikian. Idza qulta ad-dirhama a'taitanihi. Ad-dirhama. Ad-dirhama. A'taitanihi. Engkau telah memberikannya kepadaku. Engkau telah memberikannya kepadaku. Fa'indan al-an domirani. Kita sekarang punya dua kata ganti. Kilahuma, keduanya maf'ulun bihi. Keduanya adalah maf'ulun bihi. Objek penderita. Ya. Ingat-ingat tuh mas. Objek penderita. Wahuma, objek penderitanya itu apa? Alya. A'toitanihi. Nihi. Walha. Terakhir itu mas. Ya dan ha. A'toitanihi. Fala yajuzu an taqula a taita huwa huwaya. Enggak bisa juga diomongin. Bal taqulu a taitanihi. Ya dan ha mas. Di sini diambil terakhirnya ini. Paham? Nah. A taitanihi, ada ya ada ha. Itu maf'ulun bihi dua-duanya itu mas. Bayangkan mas. Bayangkan. Ya dan ha maf'ulun bihi. Fala yajuzu an taqula, maka tidak boleh engkau katakan apa? A'taita huwa ya. Ya, jadi orang celat mas. Celat. Huwa ya. A'taita. A'taita huwa ya. Ya. Orang celat kan? Huwa ya. Bal taqulu, namun kau katakan a'taitanihi li'anna ya'al mutakallim akhassu min dhamiril ghaib, karena ya itu lebih utama daripada dhamir ghaib. Maksudnya di sini apa? Ya'nya tidak diakhirkan tapi dikedepankan. Ini mas, jadi bukan a'taitanihi ya, tapi ya a'taitanihi, ya-nya dikedepankan karena dia lebih khusus. Karena apa? Mutakallim, mukhatab di situ. Ini diajak bicara. Ya. Dan dhamirnya adalah dhamir ghaib di ha. Fa yajibu an tuqaddima akhassa fi ittisali. Maka harus memprioritaskan posisinya lebih di depan bagi yang ittisal. Kenapa? A'taitanihi. Beda dengan a'taitani iyyahu. Itu beda nanti. Ya. Wa wajhul wujubi dhahirun, dan sisi peruntukan wajibnya itu adalah nampaknya tamas. Lianna qaulaka, karena perkataanmu a'taita huwa ya, itu kalamun tsaqilun, ini adalah perkataan yang sulit, berat. Berat apa? Untuk diucapkan. Huwa ya. Ya. Ada susah. Wa a'taitanihi. Ke bawah itu lebih susah daripada ke atas. Sama dengan apa, mas? Dangak dan nekuk gini. Itu lebih susah gini, mas. Antum lebih kuat mana, mas? Ya, Pak Hadi. Contohnya. Pak Hadi lebih kuat dangak terus atau ningluk terus? politik. Karena ketika mendapatkan posisi itu, Pak Hadi gak berasa. Ya, ketika Pak Hadi gini, gak berasa. Jadi ketika gini juga gak berasa. Ya. Dua-duanya gak berasa. Semuanya pernah kita alami itu. Ya. Tapi jelas tetap lebih berat ketika ndang. Sudah pernah kita bahas itu. Ya. Nah, iya. Pernah kita bahas itu. Ketika Nabi SAW ya taqta basarahu ila makanis shalah au makanis sujud. Nabi SAW itu dungluk untuk melihat ke tempat sujud. yakini. Itu lebih mudah dan itu dianjurkan untuk lebih khusyuk, lebih tenang daripada danga ini. Ngawah. Enggak jelas. Antum bayangkan itu sholatnya di tempat terbuka, ngawah lihat langit terus ini. Dan itu tidak bolehkan dalam syariat. Melihat ke langit enggak boleh. Melihatnya ke bawah. Nah. Kalamun khafifun, maka a'taitanihi hi. Itu kan ke bawah. Ya, makanya ini kalamun khafifun, kalam yang ringan di situ. Wa kullama kana al-kalamu akhaffa 'ala al-lisani fa huwa aula. Suf, antum lihat. Maka manakala setiap kali pembicaraan itu ringan untuk diucapkan lisan, maka itu jauh lebih utama. Maka itu jauh lebih utama. Nah. Wa ma wa mithluha aidan. Nah, contoh yang lainnya juga a'taitukahu. A'taitukahu. Nah, ini juga sesuatu. A'taitukahu. Ya. Kalau ini Baihaqi akan mengatakan a'taitukaha. Ini karena qahwa. Aku telah memberikannya kopi maksudnya. Al-qahwatu a'taitukaha. Ya, kopi itu aku telah memberikan kepadanya. Jazakallahu mas. Ya. Kebaikan yang hakiki oleh seorang Baihaqi, Allahumma barik. Nah, jazakallahu mas. Nah. Ini kata-kata apa, Mas? A'taitukaha tadi. Kalau aku telah memberikannya. Di awalnya apa? Harus diawali dulu. Karena al-dhamir ya'udu ila al-ism al-madhkur qabla. Dhamir itu hanya akan bisa diucapkan ketika menyebutkan isim kata benda yang sebelumnya. Menjadi dhamir, kata ganti kan. Tanpa ada kata yang digantikan, maka tidak mungkin dia menjadi kata ganti. Ingat-ingat itu, Mas. Ya. Maka disebutkan a'taitukahu. Wa nuqaddimu dhamirul mukhatabi. Maka kita mengedepankan dhamir mukhatab, ka di sini, kaf, li'annahu akhassu minal ha, karena dia lebih khusus daripada ha. Lebih khusus daripada ha. Allati hiya dhamiru ghaibatin. Di mana itu adalah dhamir ghaibah. Syukur Mas, Allah mabari. Ya. Fayajibu an taqula. Maka wajib untuk engkau katakan apa? A'taitukahu. Wa la yajuzu an taqula. Dan engkau tidak boleh untuk mengatakan apa? A'taituhuka. Ini lebih susah lagi. A'taituhuka. Nah. Li'annaka law qulta. Karena engkau apabila engkau katakan a'taituhuka. Ya. Laqadamta ghairul akhassi al-akhassi fi halit tisari. Maka telah engkau mengedepankan yang bukan khusus. Ya. Itu dikedepankan daripada yang khusus dalam kondisi ittisal, dalam kondisi disambung. Paham gak disambung itu artinya? Disambung dengan fi'ilnya. Jadi satu, Mas. Makanya tadi, kalau al-qahwatu misalnya, al-qahwatu a'taitukaha. Paham? A'taitukaha. Nah, kalau ini a'taitukahu dan ini adalah a'taitukahu, tidak bisa menjadi a'taituhuka. Huka. Susah. Amma fi halil infisad. Dan antum lihat, Mas, ini semua adalah pembahasan nahwu. Jarang dipakai untuk khitab yaumiyan. Dalam pembicaraan tiap hari itu paling jarang dipakai. Nah, tapi kalau antum enggak tahu ini, kebangetan juga. Maka ini adalah fun min fununil nahwi. Ini adalah termasuk seni dari seni-seni nahwu yang ada di dalamnya. Detail itu, Mas. Nah. Lombar. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ada standar sebagaimana bahasa Arab, Pak. Enaknya yang lebih mudah untuk orang faham itu yang mana? Itu untuk orang Indonesia seperti itu, Pak. Karena orang Indonesia enggak ada kaidah seperti ini, Pak. Ya. Enggak ada kaidah Pak Hadi lebih didahulukan dari Pak Yono, misalnya. Walaupun Pak Hadi katanya di awal Pak Hadi Yono, ya kan? Sedangkan kalau Pak Yono yang di hadapan diganti Pak Yono Hadi, gak mungkin itu orang jadi faham Pak Yono Hadi sendi lingak-linguk itu loh, maksudnya Pak Hadi Yono, karena dikedepankan yang akhir untuk yang awal, kan gak mungkin disebutkan seperti itu. Ya, itu secara logik orang Indonesia enggak ada istilah mana yang harus didahulukan di situ. Maka kalau misalnya a'taitukahu, aku telah memberikan kepadamunya. Itu kan kalau urutannya seperti itu. Nah, Pak Hadi tadi bilang aku telah memberikannya kepadamu. Ya selesai juga. Sama. Boleh, Pak. Orang Indonesia bebas, Pak. Mau pakai helm enggak pakai helm, mau nyelip enggak nyelip, mau rambu-rambu enggak ada masalah. Sah-sah saja orang Indonesia itu paling antik. Ah, itu. Atos endasi itu. Ya, dibilangnya seperti itu, Allah musta'an. Ya. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi kalau di bagian Jawa Barat itu kepala-kepala itu enggak pernah ada yang pakai helm, Mas. Hanya kepala-kepala dari impor, sudah impor daerah, bukan dari sana asli, itu yang luar kota itu yang pakai helm. Ya. Dan polisinya jarang-jarang, Mas. Hanya polisi-polisi tertentu yang memang membutuhkan biaya untuk menilang kepala-kepala yang tidak pakai helm. Allah musta'an. Sebenarnya ada kesedihan, ada pula yang sejuk piye meneh. Di satu sisi, sakit. Ya. Ya, baik. Enggak akan ada di situ. Karena disebutkan di sini tentang iya, rakyat di situ kan untuk dia semua, maf'ul semua. Ya. Riayah. Ya, riayah. Misalnya tentang tadi, misalnya dari kamu untuk kamu misalnya. Aku telah memberikanmu dari kamu untuk kamu. Walaupun di situ maf'ul bihi ada. Aku telah memberikanmu untukmu. Itu tidak menjadi bagian dari ittishal yang seperti itu. Karena pada hakikatnya dia bukan maf'ulain. Karena di sini kondisinya apa, Mas? Uf. Ini 6. Idza istama'a ad-dhamiru min jinsin wahidin. Jinsin wahidin maksudnya apa? Mukhatab, mukhatab, dan seterusnya. yakni fi rutbatin wahidatin, jenisnya satu. Fa innahu sayatina al-kalam mu'alif anha, walakin idza kanat mukhtalifatur rutabi fa innahu yajibu an nuqaddima. Nah, ini nanti akan dibahas ini. Yang sekarang dibahas kalau berbeda. Paham? Nah, ini yang kalau berbeda, fa innahu yajibu an nuqaddima al-akhassa ya ala ghairil akhassi, yang khusus ke yang bukan khusus. Maka yang khusus ini adalah mukhatab, mutakallim, bukan baru kemudian rutbah di bawahnya adalah mukhatab, kemudian ghaib. Nah, kalau misalnya tadi satu tingkat, nanti akan dibahas. Ya, tenang mas, lomop biari, gercep mas catat. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Amma fi hal infisal, dalam kondisi infisal, ini masih dalam kondisi apa mas? Mana yang lebih didahulukan? Kalau ada maf'ulaini dari rutbah tingkatan yang berbeda, ingat ya, bukan rutbah yang satu. Paham? Nah, tingkatannya beda. Ada yang rutbah itu tingkatan, susunan. Ya. Nah, wa fi halin infisal, dalam kondisi infisal, dalam kondisi terpisah, fa yaqulu, dia mengatakan wa qaddiman, maksudnya mu'alif di sini mengatakan apa? Wa qaddiman ma syi'ta fi infisali, didahulukan yang engkau inginkan, yang engkau kehendaki, fi infisali, dalam kondisi infisal, dalam kondisi berpisah. Ai idza kana dhamiru munfasilan, ya, munfasilan, wa qaddim ma syi'ta, faqaddim ma syi'ta. Kalau dhamirnya, kata gantinya itu infisal, terpisah atau dipisahkan, maka faqaddim, maka prioritaskan, kedepankan, ma syi'ta, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau kehendaki. Al-akhassa al-ghair al-akhassi, yang khusus atau yang bukan khusus, yang mutakallim atau yang bukan mutakallim, yaitu mukhatab dan ghaib. Paham? Ini satu, ini dua dan tiga. Iya enggak? Akhas au ghair al-akhas. Itu cuma akhas di sini satu, mutakallim, dan ghair al-akhas siapa? Dua dan tiga, kata ganti kedua dan kata ganti ke ketiga. Fa idza fasalta الضمير الأخص من أعطيتنيه وقلت أعطيته إياي جازا جازا bukan جازا apalagi جايا جازا. Orang Indonesia mengumpulkan jim dan za itu sering. Makanya fa idza fasalta, kalau engkau pisah, yaitu ad-dhamir akhassa min a'taitani, yaitu dhamir yang khusus dalam kata a'taitanihi, arti a'taitanihi, aku telah memberikan, engkau telah memberikan kepadaku nya, engkau telah memberikanku nya, maksudnya apa? Engkau telah memberikanku, bukan ma, engkau telah memberikan kepadaku, bukan ini juga, kok bisa ini mas? Ini domainnya kemana? Ya, jadi asalnya di sini adalah ini haknya itu bisa dipisah, bisa sambung. Jadi aku telah, engkau telah memberikanku, ya, darinya, atasnya, apanya, bisa juga. Kembali kepada yang sebelumnya masalahnya. Jadi bisa darinya, padanya, atasnya, terhadapnya, apa saja yang sebelumnya. Nah, umum itu mas. Paham sampai sini? Wa qulta, dan engkau katakan apa? A'toitahu iyaya. Engkau telah memberikannya hanya kepadaku. Nah, ini baru pas. Apa maksudnya? A'toitahu. Engkau telah memberikannya iyaya, hanya kepadaku. Hanya kepadaku. Jaza, ini boleh. Li'annal akhassa, karena akhassa yang khusus di sini, kana dhamiran munfasilan, karena yang khusus di sini adalah dhamir munfasilan. Yang khusus di sini apa? Apa mas? Ya di situ mas. Itu kan mutakallim. Ya. Mana? Iya kan? Iya kan? Nah. Jadi kalau dhamirun munfasilan iya ya. Ya. Fa ya. Yukhaffu 'alal lisan. Ini diringankan untuk dalam lisan itu diringankan. Paham Mas ya? Artinya ketika ngomong apa saja itu diringankan. Jadi ringan di situ. Nah. Wa yajuzu a'taitani iyyahu bitaqdimil akhas. Maka boleh kata-kata apa? A'taitani iyyahu. Hu-nya itu dijadikan terpisah. Padahal hu itu apa? Tadinya ghairul khas. Ghairu akhas. Ya. Maksudnya apa? Dikedepankan yang khusus dulu. A'taitani. Engkau telah memberikanku ya hanya atasnya, hanya tentangnya, hanya padanya. Paham maksudnya? Nah, bitaqdim yang khas, dengan mengedepankan yang khusus. A'taitani. Makanya jawabannya adalah boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ketika apa? Harus dipisah. Kalau mau dipisah kapan saja, gak ada masalah. Apa maksudnya di sini? Nah. Falhasil, ini kalau misalnya ini adalah hak asuh orang tua yang sudah bercerai. Ini bisa masuk ke sana. Iya maksudnya Ustaz. Ya kalau sudah bisa, kapan-kapan mau ke ibunya boleh, kapan-kapan mau ke bapaknya boleh. Serah. Apa? Ayo. Ini contoh untuk berpikir aja, di mana kehidupan kita yang paling dekat apa? Nah. Atau lebih mudah lagi adalah freelance. Mau masuk alhamdulillah, work from home juga nggak ada masalah ya. Yang penting ngumpulkan, yang penting ada maknanya ya. Ini lebih enak freelance aja. Wah yos, dengan istilah-istilah apa aja wis ya, kayak anak serabutan, ngajar orang, warung yora, kopi yora, alhamdulillah. Ya. Yang penting kita free mas, tidak ditekan. Ya, kalau ditekan melenet mas, jadi kuriman. Tak ke. Nah, dan ini adalah kebahagiaan itu dalam hati mas, bukan dengan uang. Uang itu hanya sebagai sarana. Terkadang tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Karena dengan sesuatu yang sederhana bisa membahagiakan. Tapi orang sering melihat kebahagiaan itu dengan sesuatu yang wow. Padahal enggak juga. Ustaz, apakah orang kaya itu pernah merasakan bosan? Wah sering. Dan paling lebih sering bosan menjadi orang kaya daripada menjadi orang miskin. Mau tanya mas, tanya aja sama yang kaya-kaya. Jangan nanya anak, anak bukan kaya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Laisa apa mas? Abu. Aywa, laisa ghina'an kathartil arad, walakin ghina'il qalb. Kaya itu bukan banyaknya materi, mas. Tapi yang dimaksud kaya adalah kaya dalam hati. Ya. Inilah yang menjadi bentuk sesungguhnya dari kebahagiaan. Bahwasanya masdarnya, mambaknya itu dalam hati, bukan dari. Kayak apa yang disampaikan Syekh Shalih Al-Masyarif adalah waktu itu adalah tentang pusatnya kebahagiaan itu di dalam hati. Tidak semuanya itu dihitung dengan materi. Ada orang yang kerjaannya cuma ngajar dan belajar sudah bahagia, mas. Hanya makannya tahu ceplok, tahu, oh, alhamdulillah. Gak harus setiap hari beef, ya harus gulinan, satenan, gak ada. Nah, alhamdulillah. Lanjut lagi mas, sedikit lagi. Ini udah selesai. Falhasil. Nah, hasil, hasil maksudnya kemarin hasil. Hasil, hasil. Orang Indonesia hasil. Hasilnya mana? Hasil. Ya sebentar, belum selesai kok sudah hasil. Nah. Annahu idza kana dhamiru muttasilan ya. Wajib taqdimul akhassi. Wa idan fasala jaza ta'khiruhu walau kana huwal akhass. Fahamkan dia bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengambil permisalahan dan contoh untuk menjadi lebih paham orang yang membacanya. Berbeda dengan kitab-kitab nahwu yang lain. Kalau antum lihat, ini ambak notable seperti itu, kalau dibaca pelan-pelan jadi mudeng. Tapi yang sulit itu adalah dari awal sudah dilihat, padel. Ya. Gak berani Ustaz, kajiannya terlalu berat. Padahal setiap kali kajian cuma satu lembar, dua lembar, mas. Dan itu dengan meminta kepada Allah aja kepahaman. Astainullah fi alfiyah. Kita minta pertolongan kepada Allah aja sila untuk faham alfiyah. Tapi terkadang orang sudah menjadikan, oh ini tiga jilid, satu jilid itu sudah nemen, mumete. Ya itu mumet, bagi yang mumet. Tapi bagi yang istiqomah, as-sabat nabat. Ingat-ingat mas. As-sabat nabat. Yang terus menerus tetap dalam posisi keinginan kuat yang paling mendasar. Tetap istiqomah. Dia akan tumbuh berkembang mas. Sebagaimana Ibnu Malik sendiri itu ustad syekh yang masya Allah nahu. Tapi muridnya sedikit mas. Tapi yang sedikit itu satu itu Imam Nawawi. Ya, sepeninggalnya baru harum. Paham maksudnya sih? Gak harus kita itu melihat bahwasannya hasil perjuangan kita itu sekarang kelihatan. Antum, kalau hasil perjuangannya sekarang, antum gak ada apa-apanya dengan orang-orang gamers itu mas. Atau orang-orang TikTokan itu. Atau yang nulis ralil-ralil itu. Itu sekali klik-klik itu jutaan mas. Tapi yang ngetik, klik kajian-kajian. 2, 10, 1, 100, 300, gak aja 1000. Wajar itu mas. Wajar. Orang dolanan katanya dolanan sepur-sepuran, ubu-ubu-ubu-ubu, itu sampai jutaan yang ngelihat. Gak usah heran mas. Itu memang Allah Azza wa Jalla menguji yang seperti itu. Orang-orang yang kemudian itu mencari ketenaran dari seperti itu, cuma ada waktunya. Kemarin tadi itu kita bahas apa mas? Ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Dan setiap perhiasan itu indahu al-waqt mu'aqqat. Dia itu punya ada waktunya. Waktunya itu cuma ada. Masa expire-nya ada. Makanya yang jangan sampai expire ini apa? Semangat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Jangan sampai expire. Sampai kita selesai, ya selesai pula semangatnya. Nah. annahu kana, annahu idza kana dhamiru muttasilan, jika itu dhamir muttasilan, dhamir yang digabung, disambung, wajaba taqdimul akhass, maka dia harus mengedepankan yang khusus. Maksudnya apa? Kata ganti pertama. Lihat, akhassu itu antum tulis kata ganti pertama biar mudah untuk mengingatnya. Bahasa akhassu di sini adalah al-mutakallim, yang berbicara. Kemudian wa idan fasala, kalau dipisah di sini, jaza ta'khiruhu, maka boleh untuk mengakhirkannya. Mengakhirkan yang mana? Mengakhirkan yang akhass dan mengedepankan yang ghairul akhass. Walau kana huwal akhassu, meskipun dia itu akhass, diakhirkan. Seperti apa? A'toitahu iyaya. Karena iyaya, ya di sini apa? Dhamir mutakallim, harusnya dikedepankan. A'toitani iyahu, harusnya dikedepankan. Tapi boleh juga diakhirkan. Karena kalau sudah terpisah tadi, freelance, mau datang kapan saja enggak ada masalah. Anggapannya sah. Ya, freelance. Ya. Khair insyaallah. Naktabi bihadil qudrah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemanfaatan, kefahaman dan barokah dari apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.